kata cinta, namun akhirnya kau membuat luka. Kasih sungguh kejam hatimu pada diriku, rupanya sudah biasa kau mengkhianati cinta. Air susu kau balas air tuba. Lupakan saja semua, lebih baik kini.